Bagaimana Ustaz dengan suami yang taatut, tapi dari segi perekonomian belum mampu? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama dia adil sesuai dengan kemampuannya. Saya mau tanya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, berapa istrinya? Berapa istrinya? 13. Beliau wafat, istrinya tinggal 9. Saya mau tanya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang kaya raya? Jawab diam. Jawaban. Rasul dalam urusan duniawiyah tidak mampu. Tidak mampu. Terus apakah menghalangi untuk yang namanya ta'adud? Al-jawabula. Di sini yang perlu dan penting untuk dinasihatkan adalah, hendaklah kalian, wahai para ummahat, wahai para salafiyat, menjadi wanita-wanita yang qanaah dalam urusan duniawiyah. Jangan mikir itu. Pikirkan bagaimana ibadahmu, bagaimana amaliyahmu, bagaimana tarbiyah anak-anakmu, bagaimana kamu mendapatkan pahala besar dengan mengkhidmat suaminya. Urusan ekonomi suami yang mencari, kamu boleh membantu. Tapi terkait dengan masalah mampu tidak mampu, itu bukan haknya kamu. Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan ini kaya, ini sangat kaya, ini sedang, ini tidak mampu. Itu bukan bagian kamu. Barakallahu fiikum. Jadi yang jadi masalah ya Evan, dikarenakan masih apa Evan? Masih mata duitan. Allahumma musta'an. Tapi bukan berarti kemudian sang suami berleha-leha anda. Suami yang baik, suami yang adil dalam taatnya, suami yang betul-betul bertanggung jawab dalam masalah ini. Sekuat tenaga. Hasilnya kan Allah yang menakdirkan ya. Sekuat tenaga. Barakallahu fiik. Jadi ya begitu. Kalau kondisinya sedang tidak mampu, ya jangan neko-neko. Mas, mobil, mas, jangan. Lagi tidak mampu ya sudah. Yang biasanya makan nasi sama kondro, ya ganti makan nasi sama kerupuk. Ada gitu ya. Para ummahatul mukminin sampai pada tingkat melihat satu hilal, dua hilal, tiga hilal. Tidak pernah ada asap yang mengepul dalam rumah-rumah mereka. 3 bulan berturut-turut. Yang ada hanyalah kurma dan air. Apakah mereka mengeluh? Tidak. Tetap mereka mentaati suaminya, mengkhidmat suaminya. Dan tetap mereka selalu beribadah, beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla.